Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kitab Syarah Salasatil Usul. Terakhir kita sebutkan hukum as-safar ila biladil kuffar, mengadakan perjalanan ke negeri-negeri kafir. Maka hukum asalnya tidak boleh kecuali dengan memenuhi tiga syarat. Kalau dia memenuhi tiga syarat ini, maka boleh safar atau bepergian ke negeri kafir. Syarat yang pertama, orang yang akan mengadakan safar tersebut, dia memiliki ilmu yang cukup, ilmu tentang agama Islam. Dan dengan ilmu tersebut, dia bisa menolak dan membantah berbagai macam syubhat atau kerancuan-kerancuan yang dilemparkan, dilontarkan oleh orang-orang kafir atau orang-orang yang menyimpang yang ada di negeri-negeri kafir. Syarat yang kedua, dia memiliki agama, yakni orangnya baik, orangnya rajin ibadah, orangnya punya akhlak yang mulia, gemar beramal soleh. Yang dengan agama yang baik ini, dia bisa menolak berbagai macam syahwat. Syahwat-syahwat yang diharamkan. Dia bisa menolak, menepis berbagai macam tawaran-tawaran kemaksiatan. Dari minuman khamr, perzinahan, judi, dan yang lainnya. Bisa ditolak dengan agama yang baik yang dia miliki. Syarat yang ketiga, memang dia butuh untuk mengadakan safar, perjalanan ke negeri kafir tersebut. Maka inilah tiga syarat. Kalau seseorang tidak memenuhi tiga syarat ini, maka tidak boleh dia safar, mengadakan perjalanan ke negeri kafir. Mengapa? Karena adanya fitnah untuk dirinya, untuk agamanya. Yani adanya bahaya yang mengancam agamanya, akhlaknya, dan yang sejenisnya. Dan juga dikarenakan safar mengadakan perjalanan ke negeri kafir itu akan memakan biaya yang banyak. Akan membuang-buang harta. Dikarenakan orang yang pergi ke sana, dia akan membelanjakan harta yang banyak. Adapun apabila memang dia butuh untuk mengadakan safar ke negeri kafir, contohnya untuk berobat atau untuk mempelajari suatu ilmu yang tidak dijumpai di negerinya, yakni ilmu masalah duniawi. Kalau ilmu agama jelas ada di negeri-negeri muslimin, di negeri-negeri Islam ya. Tidak ada ilmu secara umum, ilmu agama itu adanya di negeri muslimin secara umum. Tapi bisa jadi di sana, di negeri yang mayoritas penduduknya orang-orang kafir, tetapi di sana ada ulama. Maka kalau memang di situ ada ulama ahlus sunnah, boleh untuk safar ke sana, belajar ke ulama ahlus sunnah tersebut yang ada di negeri kafir atau negeri yang mayoritas penduduknya orang-orang kafir. Seperti dulu ada ulama di negeri India, ulama ahlus sunnah. Maka sebagian ulama Saudi pergi untuk belajar ke ulama ini. Kalau memang ada, maka tidak masalah. Nah, adapun ini dengan syarat dia ketika pergi untuk berobat atau mencari ilmu yang tidak dia jumpai di negerinya, syaratnya dia memiliki ilmu yang cukup dan agama yang bagus sebagaimana yang telah kami jelaskan. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Kalau amma safaru lisyahati fi biladil kuffari fahadha laysa bihajatin. Adapun safar, mengadakan perjalanan untuk asyahah, tamasya, rekreasi, piknik ke negeri-negeri kufar, maka ini tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Tidak perlu kita safar, mengadakan perjalanan ke negeri kafir untuk rekreasi, tamasya atau piknik. Wa biimkanihi ay yadhhaba ila biladin islamiyatin. Karena sangat mungkin dia bisa pergi ke negeri Islam untuk rekreasi, piknik atau tamasya. Yuhafidhu ahlaha ala sya'air islami. Yang mana kalau dia rekreasi ke negeri Islam, maka dia bisa menjaga keluarganya di atas syiar-syiar Islam. Dia bisa sholat berjamaah ketika safar tersebut. Bisa sholat Jumat dan seterusnya. Wa biladuna al-ana walhamdulillahi asbahat biladan siyahiyatan fi ba'dil manatiqi fa biimkanihi an yadhhaba ilaiha wa yaqdiya zamana ijazatihi fiha. Dan negeri kita ini sekarang, yakni negeri Saudi, kata Syekh rahimahullah, walhamdulillah dan segala puji hanya milik Allah, negeri Saudi sudah menjadi negeri siyahah, tempat rekreasi pada sebagian tempatnya, sebagian daerahnya. Maka sangat mungkin untuk pergi ke sana dan menghabiskan atau menggunakan waktu liburnya di sana, di tempat rekreasi tersebut yang ada di negeri Saudi. Ini bagi penduduk Saudi. Sehingga penduduk Saudi tidak perlu untuk pergi ke negeri-negeri kafir dalam rangka rekreasi. Karena di Saudi sudah ada tempat yang seperti itu. Sudah mencukupi. Qala wa ammal iqamatu fi biladil kuffari. Adapun tinggal di negeri-negeri kafir, fa inna khataraha 'azimun 'ala dinil muslimi, maka bahayanya, bahaya tinggal di negeri kafir itu sangat besar bagi agama seorang muslim. Tinggal di negeri kafir sangat berbahaya bagi agama seorang muslim, wa akhlaqihi, dan juga bagi akhlaknya sangat berbahaya, rentan. Wa sulukihi, dan bagi tingkah lakunya, perilakunya. Wa adabi, dan adab-adabnya. Wa qad syahadna wa ghairuna inhirafa katsirin mimman aqamu hunaka. Maka kami dan selain kami, yakni banyak orang yang menyaksikan penyimpangan banyak orang-orang yang tinggal di sana. Yakni kita atau banyak orang yang menyaksikan orang-orang yang tinggal di negeri kafir, mereka menjadi menyimpang. Kebanyakan mereka menyimpang. Atau banyak dari mereka yang tinggal di negeri-negeri kafir menyimpang. Ini bisa kita saksikan. Faraja'u bi ghairi ma dhahabu bihi. Buktinya mereka ketika pulang dari negeri kafir, mereka sudah berubah keadaannya. Tidak seperti ketika mereka berangkat. Ketika mereka berangkat dari negeri Islam, negeri muslimin masih bagus, masih baik akhlaknya, agamanya. Namun ketika pulang berubah agamanya dan berubah akhlaknya, yakni menjadi jelek. Waraja'u fussaqan, mereka pulang dalam keadaan menjadi orang-orang fasik. Wa ba'dhum raja'a murtaddan 'an dinihi, bahkan ayazan billah, sebagian mereka pulang dalam keadaan murtad, keluar dari agamanya, agama Islam. wa kafiran bihi wa bisair adyani wal a'yadzu billah, dan dia dalam keadaan kafir terhadap agamanya dan terhadap seluruh agama-agama, yakni menjadi ateis. Wal a'yadzu billah, kita mohon perlindungan kepada Allah dari hal ini. Pergi ke negeri kafir, ujung-ujungnya hasilnya menjadi orang kafir, bahkan bukan hanya kafir kepada agama Islam, tapi kafir kepada seluruh agama, yakni menjadi ateis, tidak beragama. Wal'iyadzu billah. Hatta saru ilal juhudi al-mutlaqi wal istihza'i bid-dini wa ahlihi as-sadiqina minhum walahiqina. Bahkan sampai-sampai mereka menjadi orang-orang yang benar-benar menentang, benentang sejati, dan memperolok-olok agama ini, agama Islam, ditentang, dikritisi, diejek, diolok-olok agama Islam ini, dan juga para pemeluknya, baik yang terdahulu maupun yang belakangan, diolok-olok oleh mereka. Apakah ada? Ada. Mereka-mereka yang mengkritisi Al-Quran atau sebagian syariat Islam, maka ini bukti kalau mereka sudah berubah ketika pulang dari negeri-negeri kafir. Ini bahayanya tinggal di negeri kafir, bisa mengancam agama seseorang. Walihada kana yambaghi bal yata'ayyanu at-tahaffudhu min dzalika. Oleh karena inilah sepantasnya bahkan wajib untuk menjaga dari bahaya-bahaya tadi. Wa wad'u asy-syuruti allati tamna'u minal hawa fi tilkal mahaliki. Dan wajib untuk meletakkan, yakni membuat, memperhatikan syarat-syarat dan memenuhi syarat-syarat yang akan mencegah seseorang, menghalangi seseorang terjatuh dalam perkara-perkara yang membinasakan tadi. Qala fal iqamatu fi biladil kufri la budda fiha min syartaini asasiyaini. Maka tinggal di negeri-negeri kafir itu harus ada padanya dua syarat yang mendasar, yang inti, yang pokok. Asyartul awwalu, syarat yang pertama, amnul muqimi ala dinihi, orang yang tinggal di sana aman terhadap agamanya, agamanya aman, tidak terancam, tidak akan goyah. Dia harus mendapatkan dan merasa aman terhadap agamanya ketika tinggal di negeri kafir tersebut. Bihaitsu yakunu 'indahu minal 'ilmi wal imani, di mana dia harus memiliki ilmu dan iman agar dia bisa merasa aman terhadap agamanya. Ya, dia harus punya ilmu yang cukup, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang ibadah, tentang manhaj dan seterusnya. Dan dia punya iman yang bagus, yang kokoh, yang kuat. Wa quwwatil azimati, dan dia punya tekad yang kuat. Azimah, semangat dan tekad yang kuat. Ma yatma'innuhu 'ala tsabati 'ala dinihi. Yang dengan tiga hal ini, ilmu, iman dan tekad yang kuat, dia akan kokoh, dia akan mantap untuk istiqomah dan kokoh di atas agamanya. Wal hadhari min al-inhirafi waz-zaygi, dan dia bisa waspada serta berhati-hati dari penyimpangan, dari penyelewengan dan penyimpangan, dengan tadi ilmu, iman dan tekad yang kuat. Dia bisa insyaallah kokoh di atas agamanya dan bisa hati-hati dari penyimpangan. Wa ayyakuna mudmiran li'adawatil kafirina wa bughdihim mubta'idan an muwalatihim wa mahabbatihim. Dan dia harus menyimpan dalam hatinya, memendam, menyimpan di dalam hatinya al-adawah, permusuhan kepada orang-orang kafir serta kebencian terhadap mereka, dan menjauhi atau jauh dari sikap wala, loyalitas, kesetiaan kepada mereka dan mencintai mereka. Harus punya kebencian yang luar biasa dalam hatinya, walaupun dia tidak mengucapkannya di hadapan mereka karena bahaya, bisa dipukul atau dianiaya, tapi dalam hatinya menyimpan rasa benci yang luar biasa kepada orang-orang kafir dan juga permusuhan yang luar biasa kepada mereka, dan menjauh dari sikap loyal, setia, wala, dan menjauh dari sikap mencintai mereka. Jadi sama sekali tidak mencintai orang-orang kafir. Harus seperti ini keadaannya. Harus mampu menyimpan kebencian yang luar biasa serta permusuhan yang luar biasa kepada orang-orang kafir. Fa inna muwalatihim wa mahabbatahum mimma yunafi al-imana billahi. Karena sesungguhnya muwalah, loyal, setia kepada orang-orang kafir dan mencintai mereka itu termasuk perkara-perkara yang bisa atau yang akan menghilangkan keimanan kepada Allah. Walaupun dia mungkin masih beribadah, sholat, zakat, membaca Al-Quran, haji dan yang lainnya, tapi dalam hatinya memiliki kecintaan kepada orang kafir, yakni cinta terhadap agamanya, tidak meyakini kufurnya dan batilnya agama orang kafir, ini akan menghilangkan keimanan, menggugurkan keimanan. Walaupun dia punya amalan soleh yang sangat besar, maka semuanya akan gugur dengan satu sebab, dia mencintai agama orang kafir. Mencintai orang kafir maksudnya mencintai agama orang kafir. Ini yang membuat dia bisa hilang imannya. Tetapi kalau mencintai orang kafir dari sisi dia itu saudara, kandung, masih punya kekerabatan, cinta karena dia adiknya misalkan, ya ini masih belum sampai membuat dia kafir. Sesuatu yang alami, cinta karena orang kafir itu anaknya atau karena bapaknya, bukan karena agamanya, maka ini tidak sampai membuat kafir. Tapi kalau cinta kepada orang kafir karena agamanya, senang agamanya, atau tidak menganggap batil agama orang kafir, ini yang berbahaya, yang akan menghilangkan keimanan seorang hamba. Sehingga harus orang yang tinggal di negeri kafir, dia menjaga hal ini, yang prinsip ini, keyakinannya harus dijaga. Mungkin dia ketika di negeri Islam luar biasa, dia bencinya, memusuhi orang kafir luar biasa, tapi ketika dia tinggal di sana belum tentu bisa berubah sedikit demi sedikit sampai na'udzubillah habis. Makanya harus bisa menjaga perkara yang prinsip ini, mencintai dan loyal kepada mereka, termasuk perkara yang akan menghilangkan keimanan kepada Allah. Qala ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah, ayat yang terakhir, ayat yang ke-22. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Engkau tidak akan menjumpai suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka berkasih sayang, saling mencintai terhadap orang-orang yang menentang dan memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka adalah ayah-ayahnya atau anak-anaknya atau saudara-saudaranya atau keluarganya. Artinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir sama sekali tidak akan mencintai orang-orang kafir. Tidak akan mencintai agama orang-orang kafir. Alias akan membencinya. Ayat ini turun berkaitan dengan seorang sahabat yang mulia, Abu Ubaidah Amir Ibnul Jarrah radhiyallahu an aminu hadhil ummah, kepercayaan umat ini, dan termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin atau yang diberikan kabar gembira dengan surga. Beliau dalam perang Badar melawan ayahnya sendirinya. Beliau inginnya enggak bertemu dengan ayahnya, inginnya orang lain yang menghadapi ayahnya. Tapi Allah takdirkan ayahnya mengejar Abu Baidah ini. Akhirnya apa? Ya sudah dihadapi dan ditebas lehernya. Leher ayahnya. Ayah siapa? Abu Baidah Amir Ibnul Jarrah. Berarti siapa namanya? Al-Jarrah. Yang kafir. Maka turunlah ayat ini. Ini menunjukkan seorang sahabat, karena dia benci kepada kekafiran, maka dia buktikan. Walaupun itu saudaranya, ketika memang dia berada di barisan musuh dalam peperangannya, terpaksa harus dilawan. Walaupun orang terdekat, ayah sendiri. Begitu. Ini ketika dalam peperangan. Tapi ketika gak ada peperangan, ya gak boleh. Walaupun dia orang kafir, dia saudara kita, gak boleh dibunuh. Atau orang kafir secara umum, ketika mereka bukan kafir harbi yang menyerang kaum muslimin, maka tidak boleh diserang atau dianiaya. Wa qala ta'ala, dalil yang berikutnya adalah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-51 sampai 52. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai aulia, para pemimpin atau teman-teman setia. Yani yang dijadikan sebagai teman dekat yang dicintai, yang loyal, saling menolong, dan seterusnya. Ini pengertian wali. Ya. Wali itu artinya tidak hanya pemimpin, tapi orang yang dekat, teman setia, dan juga orang-orang yang dicintai, itu walinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara, yang ini orang-orang kafir, sebagai para pemimpin, teman-teman dekat, teman setia. Sebagian mereka adalah wali, pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Penolong, pelindung bagi yang lainnya. Yang namanya orang-orang kafir, pelindung, penolong bagi yang lainnya, bagi sesama kafir. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan siapa saja yang wala, mualah, loyal, mencintai dan setia kepada mereka, dan siapa saja di antara kalian wahai muslimin yang loyal, berwala, cinta kepada orang-orang kafir, maka dia termasuk bagian dari orang kafir tersebut. Yakni wala, muwala, kesetiaan, kecintaan kepada orang kafir menjadi sebab orangnya kafir, murtad dari Islam. Ini al-muwalah yang menjadikan pelakunya murtad. Yani berupa kecintaan kepada orang kafir karena agamanya. atau dia menolong orang kafir agar kekafiran, kesyirikan menang di atas Islam. Dia memberikan bantuan kepada orang-orang kafir. Bantuan berupa ya tenaga, harta, atau informasi. Informasi tentang rahasia kaum muslimin. Dia bocorkan kepada siapa? Orang-orang kafir. Dengan tujuan agar kafir menang. Agar kekufuran muncul di atas Islam. Agar kekafiran mengalahkan Islam. Nah ini akan menyebabkan dia murtad. Keluar dari Islam. Na'udzubillah. Innallaha la yahdil qawmaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah fa'asa Allahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indihi fayusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka engkau melihat orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit. Yani orang-orang munafikin. Mereka bersegera, bergegas-gegas pergi ke orang-orang Yahudi. Yang ada di tengah-tengah mereka. Mendekati orang-orang Yahudi. Orang-orang munafikin ini mengatakan, kami khawatir akan ditimpa musibah. Kata orang-orang munafikin kepada orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Maka semoga Allah mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau suatu keputusan dari sisinya. Maka jadilah mereka menyesal terhadap apa yang mereka sembunyikan pada diri-diri mereka. Qala wa thabata fi sahihi 'anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan telah sabit, telah tetap, telah sahih dalam kitab As-Sahih, yakni kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, muttafaqun alaih. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Anna man ahabba qauman fahuwa minhum." Bahwasanya siapa saja yang mencintai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Mencintai orang kafir karena agamanya, ya sudah digabungkan menjadi bagian dari orang-orang kafir. Wa annal mar'a ma'a man ahabba, dan bahwasanya seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Artinya ya akan digabungkan. Bersama maksudnya digabungkan. Bahwasanya seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau dia mencintai orang kafir, ya bersama dengan orang kafir. Makanya tidak boleh mencintai orang kafir. Tapi harus membenci mereka, membenci agamanya, membenci kekufurannya, kesyirikannya, antipati, bara, berlepas diri, serta meyakini batilnya, kufurnya agama mereka, keyakinan mereka, dan juga menolak agama mereka. Ini harus ada di dalam hati setiap muslim. Kebencian kepada orang-orang kafir. Tetapi tetap tidak boleh kita berbuat zalim kepada mereka, atau menganiaya mereka, atau memerangi mereka, selama mereka tidak memerangi kita. Qala wa mahabbatu a'da'illahi min a'zami ma yakunu khataran 'alal muslimi. Dan mencintai musuh-musuh Allah, yang mencintai orang-orang kafir, ini termasuk perkara yang paling berbahaya bagi seorang muslim. Yani karena apa? Sangat berbahaya atau paling berbahaya karena akan mengancam, bisa mengancam agama seorang muslim. Li'anna mahabbatahum tastalzimu muwafaqatahum wattiba'ahum. Dikarenakan mencintai orang-orang kafir atau musuh-musuh Allah akan memberikan konsekuensi mencocoki mereka dan mengikuti mereka. Kalau sudah cinta kepada orang kafir, maka akan berusaha untuk mencocoki mereka, untuk sesuai dengan mereka, dan akan berusaha mengikuti mereka. Ini sudah menjadi konsekuensi dari kecintaan. Kecintaan kepada seseorang, maka dia yang mencintai ini akan berusaha mengikuti orang yang dia cintai, akan berusaha mentaati orang yang dia cintai, akan berusaha mencocoki apa yang dicintai oleh orang yang dia cintai tersebut. Sebagaimana kita mencintai istri kita, maka berusaha untuk memenuhi apa yang diinginkan, disenangi oleh istri kita semampu-mampunya. Itu konsekuensi dari kecintaan. Demikian pula kecintaan kepada orang kafir, konsekuensinya orang yang mencintai orang kafir, dia akan berusaha untuk mencocoki orang kafir, sesuai dengan orang kafir, dan mengikuti mereka. Au anal aqalli, atau minimalnya konsekuensi dari mencintai orang kafir adalah adamul ingkari alaihim, tidak adanya pengingkaran terhadap mereka, tidak mengingkari kekufuran mereka, tidak mengingkari kemaksiatan, penyimpangan yang ada pada mereka. Ini minimalnya. Sebagaimana kalau kita mencintai ya, secara umum, kecintaan yang ya, sifatnya kebablasan, tidak dibarengi dengan syariat, tidak dilandasi dengan syariat, maka kecintaan seseorang kepada orang lain minimalnya akan menjadikan dia ya, membiarkan atau tidak mengingkari ya, kemungkaran yang ada pada orang yang dia cintai tersebut. Ini kecintaan secara umum seperti itu. Kecintaan orang-orang awam yang tidak punya ilmu. Karena apa? Karena dia cinta kepada anaknya, ya sudah biarkan. Dia walaupun nakal, walaupun salah, ya sudah biarkan. Tidak diingkari. Ini kecintaan yang kebablasan sebenarnya. Yang kalau secara syariat, sebenarnya ini bukan kecintaan ya. Bukan kecintaan. Maka minimalnya konsekuensi dari kecintaan kepada orang kafir adalah tidak adanya pengingkaran kepada mereka. Tidak diingkari. Walaupun dengan hati. Ya kalau dengan lisan dan tangan, ya mungkin kita gak mampu. Karena dia orang, karena kita tinggal misalkan di negeri kafir, ya sulitlah untuk mengingkari dengan lisan dan tangan. Tapi minimalnya kita harus mau gak mau mengingkari dengan hati kita. Kita ingkari ini orang kafir. Ini ucapannya kufur. Ini perbuatannya perbuatan kafir. Perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Harus diingkari. Dalam hati kita. Dengan cara apa? Ya membencinya. Tidak rela dengan kekufuran tersebut. Tapi karena kita sudah, atau kalau seseorang sudah mencintai orang kafir, maka minimalnya dia tidak akan mengingkari mereka, orang-orang kafir tersebut. Walidzalika, oleh karena itulah qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ahabba qauman fa huwa minhum. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, siapa saja yang mencintai suatu kaum, maka dia masuk bagian dari kaum tersebut. Ini syarat yang pertama dari orang yang ingin tinggal di negeri kafir. Dia aman terhadap agamanya, di mana dia memiliki ilmu yang cukup, keimanan yang kuat, dan kekokohan. Yaitu tekad yang kuat, dan dia menyimpan kebencian yang luar biasa kepada orang-orang kafir. Jangan sampai dia mencintai atau loyal kepada orang-orang kafir. Asyaratus tsani, syarat yang kedua. Ayyatamakkana min idhari dinihi bihaitsu yaqumu bi sya'airil islami biduni mumani'in. Syarat yang kedua, dia sangat mungkin, yakni mampu untuk menampakkan agamanya. Menampakkan syiar-syiar agama Islam. Mampu menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan dalam Islam. Di mana dia bisa mengerjakan syiar-syiar Islam tanpa ada orang yang mencegahnya. Tanpa ada orang yang menghalanginya. Fala yamna'u min iqamatis salati wal jumu'ati wal jama'ati in kana ma'ahu man yusalli jama'atan wa man yuqimul jumu'atan. Maka tidak ada di situ orang yang menghalangi dia untuk menegakkan salat, untuk mengerjakan salat Jumat, dan tidak ada orang yang menghalangi dia untuk mengerjakan salat berjamaah apabila ada orang lain yang bisa diajak untuk salat berjamaah, dan ada orang lain yang bisa diajak untuk menegakkan salat Jumat. Tidak ada yang menghalangi dia untuk salat Jumat, salat berjamaah dan seterusnya. Wala yamna'u min az-zakati was-siyami wal-hajji wa ghairiha min sya'airiddin. Dan tidak ada di situ orang yang menghalangi dia untuk menunaikan zakat, untuk berpuasa Ramadan, untuk menunaikan haji, dan yang lainnya dari syiar-syiar agama Islam. Fa in kana la yatamakkanu min dzalika, namun kalau dia tidak mungkin atau tidak mampu untuk menampakkan syiar-syiar ini, tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa sholat Jumat, tidak bisa puasa, tidak bisa menunaikan zakat, tidak bisa haji dan yang lainnya, maka lam tajuzil iqamatu liwujubil hijrati hina idzin. Maka ketika dia tidak mampu menampakkan syiar-syiar Islam di negeri kafir tersebut, maka tidak boleh dia tinggal di situ. Tidak boleh dia tinggal di negeri kafir tersebut. Karena ketika itu dia sudah wajib hijrah, wajib pindah dari negeri kafir tersebut ke negeri Islam. Apa tujuannya? Agar mampu menegakkan syiar-syiar Islam. Qala fil mughni fil kalami ala aqsamin nasi fil hijrati, berkata penulis kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah rahimahullah pada juz yang ke-8 halaman 457 tentang pembicaraan beliau berkaitan dengan pembagian-pembagian manusia dalam masalah hijrah. Maka penulis rahimahullah mengatakan ahaduha, diantara pembagian hijrah adalah man tajibu alaihi, orang yang wajib atasnya hijrah. Wahuwa yaitu man yaqdiru alaiha wala yumkinuhu izharu dinihi. Yani orang yang wajib hijrah adalah orang yang mampu untuk melaksanakan hijrah. Yani punya kemampuan dari sisi fisik sehat. Dan dari sisi biaya dana punya harta untuk bekal dalam perjalanan hijrah ini. Punya kendaraan, punya bekal, dan dia tahu jalan atau bisa menyewa orang untuk mengantarkan dia ke negeri muslimin. Punya kemampuan, syarat yang pertama. Yang kedua, syaratnya dia tidak mungkin untuk menegakkan atau menampakkan agamanya di negeri kafir tersebut. Mana? Maka kalau ada dua syarat ini, dia harus hijrah dari negeri kafir tersebut. Wala tumkinuhu min iqamati wajibati dinihi ma'al maqami bainal kuffari, fahada tajibu alaihi alhijratu. Dan tidak mungkin bagi dia untuk menegakkan kewajiban-kewajiban agamanya ketika dia tetap tinggal di antara orang-orang kafir. Maka orang yang seperti ini wajib hijrah atasnya. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam ayat yang sudah kita baca, pada pembahasan sebelumnya, yakni surat An-Nisa ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri, maka para malaikat bertanya kepada mereka, dalam keadaan apa kalian ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas, yang lemah, yang ada di muka bumi ini. Di Mekah maksudnya. Maka para malaikat berkata kepada mereka, mencela mereka, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa hijrah padanya? Ini sebagai celaan kepada mereka yang tetap tinggal di Mekah dalam keadaan mereka sebenarnya mampu untuk hijrah. Maka mereka dicela dan mereka terjatuh dalam dosa besar karena tidak berhijrah padahal mereka mampu. Maka disebutkan di akhir ayat, maka mereka itulah tempat tinggalnya neraka jahanam. Diancam masuk neraka jahanam. Dan jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Berarti dari ayat ini, seperti ini, wahada wa'idun syadidun yadulu alal wujubi. Dan apa yang ada dalam ayat ini merupakan ancaman yang sangat keras bagi mereka yang tidak berhijrah, padahal mampu. Maka ancaman yang keras ini, diancam masuk neraka jahanam, ini menunjukkan wajibnya hijrah bagi orang yang mampu berhijrah dan tidak bisa menampakkan agamanya di tempat tinggalnya dari negeri kafir. Walanna al-qiyama biwajibi dinihi wajibun 'ala man qadir 'alaihi, dikarenakan mengerjakan, menegakkan perkara yang wajib dari perkara agamanya, sholat berjamaah dan yang lainnya, itu adalah perkara yang wajib bagi siapa saja yang mampu. Menegakkan kewajiban agamanya adalah perkara yang wajib bagi orang yang mampu melakukannya. Wal hijratu min daruratil wajibi wa tatimmatihi. Sedangkan hijrah termasuk perkara wajib yang darurat, yang sangat penting, sangat mendasar, mau gak mau harus dikerjakan, dan termasuk penyempurna agama seseorang. Kalau dia gak bisa sholat kecuali harus hijrah, ya harus hijrah. Bagaimana dia mau menegakkan agamanya kalau tetap tinggal di negeri kafir? Maka dia harus hijrah. Hijrah adalah syarat mendasar yang prinsip agar dia bisa menegakkan agamanya. Kita hidup itu untuk beribadah kepada Allah. Kalau dia tinggal di negeri kafir tidak bisa beribadah, berarti dia tidak bisa mewujudkan tujuan diciptakannya dia, yakni beribadah kepada Allah. Wa ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajibun, dalam kaidah disebutkan apa saja sesuatu yang perkara yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib. Dia tidak bisa menegakkan agamanya kecuali dengan hijrah, maka hijrah hukumnya wajib atas dia. Ini dua syarat yang harus dimiliki oleh mereka yang ingin tinggal di negeri kafir. Qala wa ba'da tamami hadaini asyartaini al-asasiyaini tanqasimu al-iqamatu fi daril kufri ila aqsamin. Dan setelah kita menjelaskan, setelah sempurna dua syarat ini yang pokok tentang tinggal di negeri kafir, maka tinggal di negeri kafir ada sekian macam. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang macam-macam atau jenis-jenis dari orang yang tinggal di negeri kafir. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.